Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina al-hadil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yu lan adik-adik sedaya, para pamirsa pengaosan kang sukawruh wonten pundi kemawon. Alhamdulillah dalu niki kita dipun panggihaken malih dening Allah Subhanahu wa taala wonten kalodangan ingkang sae punika saperlu nglajengaken malih waosan kitab Al-Jadid Syarah Kitabut Tauhid ingkang sampun prei kinten-kinten kaping kalih. Wonten kedadosan menapa kala rumiyin kula mboten pati emut ning alhamdulillah dalu niki kita saged nglajengaken malih waosan kitab menika. Wonten pepanggihan ingkang sampun kepungkur, kita sampun dumugi kaca 70 gangsal tasih bab ingkang sami babakan tafsir tauhid lan suraosipun kalimat la ilaha illallah, syahadatul la ilaha illallah. Kados tauhid utawi kalimat syahadat la ilaha illallah niku mengku suraos menapa? Iku ingkang dipun jlentrehaken dening penyerat kitab menika. Wonten kaca 70 gangsal dipun sebataken wa qaulullahi ta'ala lan Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh wa minan nasi ing antawise menungso man yattakhidhu ana sing jupuk min dunillahi andada. Nggih menika zat sa'lianipun Allah pinangka tandingan-tandingan. Wonten peranganipun menungso ingkang dadosaken zat sanesipun Allah dipun dadosaken pinangka tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Dheweke tresna marang tandingan iku mau kahubbillah kaya tresnane dheweke marang Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu lan wong-wong kang padha iman iku asyaddu hubban lillah. Iku luwih gedhe tresnane marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados wonten peranganipun menungso, peranganipun umat Islam, kedahipun janjane dheweke niku tresnane namung dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananging dheweke mendhet tandingan-tandingan sanesipun Allah sing ditresnani dening dheweke luweh tinimbang tresnane dheweke marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamangka umat Islam niku katresnan ingkang sejati, cinta yang murni niku kedahipun dipun aturaken namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya pareng tresna dumateng anak, bojo, tangga, teparo, guru, kiai, ustad lan sak piturutipun. Ananging katresnan ingkang paling ageng kedahipun namung dipun kunjukaken kagem Allah Subhanahu wa taala. Ning wonten ayat niki dipun sebat wonten peranganipun menungso mendhet zat sak sanesipun Allah ditresnani luweh gedhe tresnane tinimbang tresnane dheweke marang Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ewan dene wong-wong kang padha iman asyaddu hubban lillah. Tresnane marang Allah luweh gedhe. Walau yaral ladzina zalamu lan menawa wong-wong kang zalim iku weruh. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzaba nalika dheweke menangi pasiksane Allah annal quwwata lillahi jami'a dheweke bakal nyumurupi annal quwwata lillahi jami'a menawa kekiatan niku sedanten kagungane Allah Subhanahu wa taala wa annallaha syadidul adzabi lan piyambake badhe nyumuripi bilih pasiksanipun Allah niku estu-estu ngegirisi. Nika ayat mapan wonten salebetipun suratul Baqarah nomoripun 170 gangsal. Jamaah sekalian, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, saking ayat kalawau kita saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan antawisipun sepindah annal mahabbata nau'un min anwa'il ibadah. Bilih raos tresno niku kalebet jinis antawisipun jinis-jinis pangibadahan kita sedaya dumateng Allah. Dados kaum muslimin, para menungso niku ngibadah dumateng Allah kanthi pinten-pinten perangan pangibadahan. Arupi ndonga, nggih, arupi salat, arupi sedekah, arupi pengarep-arep, arupi raos ajrih, semanten ugi rupa napa niku katresnan dumateng Allah niku pinangka ibadah. Cinta adalah ibadah. Niku maknanipun. Nggih. Ada dasar ayat niki. Ya pramila saking menika Allah ngawisi, Allah duka dumateng para menungsa sing luwih tresna marang sekutu-sekutu nggih. Nggih. Katresnane dheweke marang sekutu ni saliyane Allah niku luwih gedhe tinimbang tresnane dheweke marang Allah Subhanahu wa taala. Napa melih kok katresnan dumateng Allah, katresnan dumateng nabi kemawon niku kedah luwih inggil. Tinimbang tresnane awake dhewe dumateng sedanten menungso. Ngantos-ngantos Umar Ibnu Khattab niku nate matur wonten ngarsanipun nabi, Kanjeng Nabi, panjenengan niku menungso sing paling kula tresnani nomor kalih. Sakwise awak kula dhewe. Jadi menungso sing paling kula tresnani ku awak kula dhewe. Bibar niku nembe panjenengan duh Kanjeng Nabi. Nabi dawuh, "La ya Umar hatta akuna ahabba ilaikum." Ora, he Umar, imanmu ora bakal sampurno nganti aku kuwi dadi menungso sing paling tok tresnani. Luweh tinimbang tresnamu marang awakmu dhewe. Terus Umar bin Khattab, "Nek ngoten sakniki panjenengan dados menungsa ingkang paling kawula tresnani." "Al-ana ya Umar." Ngendikane pun Nabi, "Nah, saiki lagi sampurna keimananmu, he Umar bin Khattab." Dados kaum muslimin sedanten, iku raos katresnanipun ingkang paling ageng, ingkang paling inggil, kedahipun namung kagem Allah. Bibar niku kagem Kanjeng Nabi. Bar niku nembe awake dhewe, nembe kagem tiang sepuh, nembe kagem garwa putra. Ngoten niku. Sebab ingkang nyipta awake dhewe Allah Subhanahu wa taala, senes garwa lan putra. Ingkang angka kalih, isbatu annal musyrikina, ayat kala wau netepake annal musyrikina menawa wong-wong kang musyrik iku yuhibbunallah. Niku nggadahi raos tresna dumateng Allah. Nggih. Dadi wong musyrik niku nggih anten sing tresna dumateng Allah. Apa nek wong musyrik nyembah patung gething karo Allah mboten? Dalilipun pun di ayat kala wau. Peranganipun tiang-tiang musyrik niku wonten ingkang anggadahi raos tresna dumateng Allah. Lakin hadza lam yanfa'hum. Ananging katresnane wong musyrik dumateng Allah niku mboten enten paedahe napa-napa. Wah, saya itu juga cinta kepada Allah. Senadyan aku ki mara ning gone dukun ning aku ki ya tresna karo Gusti Allah, mboten menten paedahe. Apa sing cinta kepada Allah ming kowe tok? Wah, aku ki ya cinta kepada Allah yo kan. Omahku tak tulisi Allah gede banget tok. Kuwi nesur aku tak kandhake Allah lho. Mboten enten paedahe. Sauger dheweke tesih tumindak syirik kala wau. Li wujudi syirki fihi nalika tasih wonten kesyirikan, wonten sak lebetipun atine dheweke niku. Nggih, senadyan tresna marang Allah, senadyan tresna marang nabi, ning nek tesih tumindak syirik mboten enten paedahipun. Nggih, dalilipun pundi ayat kala wau sepindah, wonten ayat sanesipun dipun sebat la in asyrakta la yahbatanna amaluka, menawa sira tumindak syirik bakal muspro sekabehe ngamal. Ayat sanesipun ngendika wa qadimna ila ma amilu min amalin, banjur ingsun tuduhake sekabehe ngamal sing wis ditindakake. Iki anggonmu salat, iki anggonmu sedekah, iki anggonmu pipanisasi, iki anggonmu haji, iki anggonmu umrah. Faja'alnahu haba'an manthura, banjur ingsun Allah ndadekake amal iku mau kaya dene lebu sing kabur kanginan muspro sia-sia tanpa guna. Nalika napa kita sedaya tasih tumindak syirik. Pramila saking menika kula matur taken nggih dumateng para jamaah kinten-kinten niki nyawasi pepeling dumateng kaum muslimin, aja do tumindak syirik niku penting napa mboten penting? Penting. Dadi nek enten kiai menawi wonten ustaz kok ling ngrembug ming tauhid syirik wae, niku pinangka pratandha niku kiai tresna dumateng umat. Nggih. Ning nek enten kiai kok disebut tauhid kali syirik kupinge abang beranang, nggih. Jojobang mawi ngowenges kudu nuwek-nuwek wong kang tanpa dosa. Kudu ngrawut-ngrawut wong kang tanpa dosa. Ane niku pinangka pratandha niku kiai mboten tresna kalian umat. Wis men umat tumindak sirik ya wis ben blusuk neraka amale muspro ya wis ben sekarepe. Sing penting kita bersatu padu. Bersatu kita teguh, bercerai kita menikah lagi. Mboten ngoten niku. Kiai sing tresna kalih umat niku mesti nyaosi pepiling cah aja do tumindak syirik sebab sapa wong itu tumindak syirik senadyan tresna marang Allah tresnane ilang senadyan amale oke amale ilang napa meleh sing tumindak syirik niku bapa biung anak lan bojo kedah dielikke nggih kedah di napa niki dipun caosi pepiling peringatan fadzakir fa inna dzikratan faul mukminin. Wene ana pepeling, tenane pepeling iku migunani tumrape wong-wong kang duweni keimanan. Dados pindah malih ayat niki pinangka keterangan tiang-tiang musyrik niku nggih ngaku tresna. Malah enten tiang musyrik niku ngaku paling tresna dumateng Nabi. Tong buktine napa? Buktine enten rambut dawa niku rambuté Nabi kula ambungi nganti kula nangis kok. Buktine napa nek niku rambuté Nabi nggih. Kula niku ngerti rambuté Nabi sing diambungi ngatek tangisan niku dawane meh semeter niku. Kamangka dipun sebat wonten salebetipun kitab Syama'il Muhammadiyah seratanipun Imam Tirmidzi niku isinipun seratan hadis ingkang nerangake jlentrehake ciri-ciri fisike Kanjeng Nabi. Nabi niku rikmanipun paling dawa niku nyampluk pundak rikmane. Kadang kala dipotong dumugi pucuke kuping. Kok ning rambut meh semeter rambuté Nabi? Ini Nabi apa kuwi? Ngene, miturut hadis rambuté Nabi niku mentok dumugi pundak. Kok rambuté kok semeter ya buntut jarang ya ini. Dia kok ki rambuté Nabi. Na'udzubillahi min. Lha lu ngambungi sengak-sengok antek nangis ora ngerti buntut jarang. La haula wala quwata illa billah. Nggih. Anu kuasane kok luar negeri ngene. Malah justru sing kok luar negeri niku mboten cetha mboten saged dipun telisik estu napa mboten. Dados para ulama antawisipun Syekh Khalid bin Su'ud Al-Ajami niku nate paring keterangan Nabi niku nilar kagem kita sedaya cacah kalih. Wonten tilaran ingkang arupi barang-barang hissi nggih sing katon nggih kados dene napa nggih petilasan-petilasannya Nabi wonten tilaranipun Nabi ingkang arupi ilmu ingkang arupi akidah. Rata-rata menungsa niku malah luwih seneng dumateng petilasannya Nabi sing rupa guwa, rupa uwit, sendal, nggih, napa pedang, napa mleh. Rambuté Nabi. Nggih. Ning piyambake pun malah mboten anggadai napa nggih? Perhatian niku basa Jawa. Mboten gadahi kawigatosan. Dumateng akidah sing diajarke Nabi. Dumateng hadis-hadisipun Nabi ingkang ngawisi saking tumindak kesyirikan. Niku klentu. Nggih. Kedahipun sing kedah dipun uri-uri kanthi sae niku piwucalipun Nabi arupi akidah, arupi sunnah, amal-amal ingkang jumbuh cocok kalih piwucalipun Nabi. Akidahnya Nabi ditinggal, ajarannya Nabi ditinggal, barengi roh rambut nangis gulung kuming. Mongkon niku dereng kantenan nek niku estu-estu rikmanipun Kanjeng Nabi. Salisan engkang angka 3, nafyul imani amman asyraka ma'allahi fil mahabbah. Nafyul iman. Iman niku dipun tampik dening Allah. Kanti lantaran ayat kalawau. Amman asyraka ma'allahi fil mahabbah. Sinten niku imane sing ditampik. Keimananipun tiang-tiang sing tumindak syirik dumateng Allah babakan mahabbah katresnan kelawan. Dheweke tresna marang Allah ning luweh tresna dumateng zat sak sanesipun Allah. Tresna marang Allah ning luweh tresna marang jimate. Lho kok iso ngoten niku pripun? Allahu akbar, Allahu akbar. Nalika mireng suwanten azan panggilan salat, niku Allah ndawi, ayo cah sing do nyambut gawe do leren, padha nindakke salat. Niku mboten ajrih alah engko sik. Nek subuh cik ngantuk, nek zuhur cik nyambut gawe, nek ngasar niku nanggung gaweane rung rampung, nek maghrib urung adus, nek ngisak pun kelenger, pun turu gitu. Akhire kewajiban dipun tilar. Dadi panggilan salat niku mboten direwes. Ning nek panggilan sesajen telat sithik pun bingung. Waduh, iki wis cepak malam siji suro. Anggonku nyepaki kembang tujuh rupa, air tujuh sumur, jenang abang putih, jajan pasar urung komplit. Engko nek nganti telat banyange ngamuk. Wedi. Waduh, iki wis wayahe. Napa niku masang pancenan kanggo Mbah Buyut. Wedine ngene dapi-dapi. Nggih. Ateges tresnane dheweke marang barang klenik luwih gedhe tinimbang tresnane marang Allah Subhanahu wa taala. Niku dipun wastani syirkul mahabbah. Tumindak syirik babakan katresnan. Tresnane marang Allah cilik, ning tresnane marang dukun malah gedhe. Kula panjenengan sedaya kula aturi menggalih kanthi sae niki enten mas-mas ten mriki, enten bapak-bapak ten mriki. Kula yakin niku sampun palakrama. Nggih, mpun nikah, mpun rabi. Palakrama ya Pak, apa dipala Mbah Krama ya? Mboten, palakrama niku menikah gitu. Kok dipala Mbah Krama piye to? Panjenengan kagungan garwa putri. Ya bojo wedok, mbokne tole iki lho. Jenengan, mbokne genduk apa mbokne tole? Mbokne tole kalih pakne genduk. Jenengan nyambut damel esuk dinggo sore, sore dinggo esuk, awan dinggo wengi, wengi dinggo awan. Nggih. Numbaske sandang, papan, pangan, kelebu benges, barang pupur kanggo mbokne tole. Lah kok malah mbokne tole niku tresna marang wong lanang liya, katresnane luwih gedhe tinimbang tresna dumateng panjenengan. Jenengan kira-kira nesu ngamuk-ngamuk apa ora? Kula takon lho niki. Nek ora nesu, ora ngamuk-ngamuk udu wong lanang niku. Nggih. Nganggo sayak wae gitu. Semanten ugi Allah, Allah sampun maringi napa mawon? Sandang, papan, pangan, kesarasan, nggih. Garwa, putra lan sak piturutipun diparingi sedanten dening Allah. Kok malah tresnane dumateng Allah sithik, tresnane dukun malah gedhe. Mongko dukun iki mboten maringi napa-napa. Kepara ngereti bandane jenengan dukun niku. Nggih mboten. Njaluk pitukon kembang. Nggih. Nggih pun matur nuwun Mbah Dukun kula nyuwun pamit. Ya kok sik lah pitukon tembang-kembange urung mulah-mulih wae piye. Pitukone menyan urung tok wenehi. Lah pinten ya wis kono nek ndek iki kan aku diwenehi 5 juta. Waduh. Ki dukun mata ijo gitu. Dukun mata duwiten. Mpun jenengan akidahe bobrok bandane dikereti. Ora. Kula niku nate maos iklan nggih. Tawa niku lho. Iklan. Wonten gen internet nggih dijual napa jimat nggih, jimat rupa jimat, rupa barang-barang klenik niku dijual dengan mahar yang murah 1,5 juta saja. Khasiatnya adalah mendatangkan rezeki, jualan jadi lancar. Ban niku dikei keterangan dijual karena butuh uang. Iki dukun. Iki dukun waras apa gendeng apa setengah edan kok dijual karena butuh uang sementara khasiat jimate membuat dagangan jadi laris. Nggih, waras mboten niku. Mila wong-wong ingkang tumindak syirik niku akalipun sampun ical. Nggih. Akal sehatnya hilang. Jadi kesyirikan merusak keimanan, kesyirikan semantan ugi ngerusak akal kula panjenengan sedaya. Pramila saking menika tiyang ingkang tumindak syirik imanipun niku ical. Nggih, buktinipun ayat kalawau. Rabian ingkang pungkasan isbatu sifatil quwwati lillahi azza wa jalla wa kamaliha. Ayat kalau netepake wontenipun sifat kekiatan Allah Subhanahu wa taala niku anggadai kekiatan. Lan kekiatanipun Allah niku maha sampurna. Pripun niku kekiatan sing maha sampurna? Kekiatan sing boten wonten sifat ringkehipun babar blas. Ning nek kekuatane menungsa niku mesti wonten ringkehipun, mesti wonten telasipun, nggih mboten. Kula dek mben niku kuat nggihan nalika tesih enom, nalika kula tesih dadi pendekar nalika jaman semanten gitu. Sakniki pun sudah kekuatan kula. Soale pun dadi setulegi. Setengah tua lemung ginuk-ginuk, pun mboten pati rasa mleh. Nggih. Ananging kekiatanipun Allah niku mboten wonten lunturipun, mboten wonten ringkehipun. Sak bakoh-bakohe menungso, sak rosa-rosane menungso. Contohnya Arnold suasana seger nggih. Dheweke niku ora awake guotot metekol nggih. Ning nek Pak Arnold niki tigang dalu tigang dinten mboten turu ngeten kinten-kinten tetep bergenggeng, merengang, melangak apa tele-tele iki kira-kira lho niki kula. Mesti tele-tele. Mun mboten kuat melek-melek, mboten kuat ngadeg melek. Tigang dinten tigang dalu mboten sehari. Anenge kekiatanipun Allah, Allah mboten nate sehari. Mila dipun sebat wonten ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala niku mboten anggadai raos ngantuk. Allah Subhanahu wa taala mboten nggadai sifat sare turu mboten nate. Nek menungso niku pun gaweane. Wong sedina ora turuhe pun tele-tele. Wong nek pengajian niku bar tangi turu lho, pengajian iki ya sida turun neh kok. Lah nggo pengajian kok ngantuk wae ngopo lah? Pripun Ustaz wong ya nyambut gawe sedina nggih kesel ya ngantuk dadi nggih lumrah nek kula pengajian ngantuk. Nek miturut kula niku gawan kok niku. Nggih. Pengajian ngantuk niku gawan. Buktine napa pengajian bibar subuh. Bibar subuh niku ora wong bar tangi turu to nggih. Lah kok tak sawang niku tetep ngantuk ya wan. Apa jek kurang anggone turu nek bar tangi turu niku. Dan terus niku masalah gawan mawon. Kedah dipun kulintenaken malih supados bergenggeng. Kula nate dipun takeni pripun nggih carane nek pengajian niku supados bergenggeng niku. Ingkang sepindah nggih istirahat ingkang cekap. Nggih. Ingkang angka kalih wudu. Ingkang angka tiga niku kopi. Nggih, ngopi. Kopi ini sing pripun pun monggo kersa. Madhab kopi niku rak macem-macem nggih. Wonten madhab kopi gunting, wonten madhab kopi giling. Nek kula piyambak madhabe kopi liberal. Napa-napa doyan ini. Sing mboten sing penting mboten haram, mboten mendemi meniku. Apa entene kula ombe, wis dang putih kula ombe kok nggih. Niku ayat ingkang angka kalih mbok menahi salajengipun kita badhe maos tunggal hadis. Wa fi sahih la wonten salebetipun kitab sahih. Kitab sahih Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bilih piyambakipun qala nate paring dawuh Nabi. Dawuh man sapa wangi qala ngucap la ilaha illallah. Ngucap la ilaha illallah mboten wonten setunggal zat ingkang wenang dipun ibadahi kejawi namung Allah. Wa kafara lan dheweke kufur bima yu'badu min dunillah marang sekabehe kang diibadahi sakliyane Allah. Nek pun ngucap mboten wonten zat ingkang wenang dipun ibadahi kejawi namung Allah, niku ateges piyambake pun kedah kufur dumateng sedanten zat sing diibadahi sakliyane Allah. Mengko ibadah niku maneka warna. Wonten katresnan nggih, wonten salat, wonten donga, wonten tawakal, pasrah bongkoan. Niku kedahipun amung dumateng Allah. Nek jenengan ajre pasrah bongkoane karo Dewi Sri, karo Nyi Roro Kidul, karo Sunan Lawu, karo Mbah Petruk, pundi meleh? Jeneng lelembut Dewi Lanjar ten Segara Lor niku, Segara Wetan, Segara Kulon jenenge Dewi napa mboten. Nyi Blorong Ongo inggi lan sanes-sanesipun niku ateges panjenengan sampun ibadah dumateng sakliyane Allah. tresno dumateng Nyiroro Kidul luweh tinimbang tresnane dumateng Allah. Buktine napa nek dikongkon poso Ramadan melincur. Ning nek dikongkon entuk wangsit jarine topo pitung dina pitung bengi ditemoni Nyiroro Kidul kongkon poso pati geni semerintil. Kongkon topo mendem semerintil. Dek wingi enten nang Klaten mriki. Enten sing topo mendem. Cobi awake dibungkus kain mori. Mendem. Tipo gede. Pas malam terus digeropiok dening pak polisi, dibongkar kuburannya secara paksa sebab dadi tontonane wong akeh. Nggih. Dados sapa wonge nyuwun rejeki dumateng Allah ning kala-kala nyuwun rejeki dumateng sakliyane Allah namun tumindak syirik. Nabi dawuh man sapa wonge qala la ilaha illallah ngucap la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah lan dheweke kufur marang sing diibadahi sakliyane Allah. Iwis wayahe sesajen, aku ora pasang sesajen sebab sesajen iku ateges ngibadah marang sakliyane Allah. Dalile pundi? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kandhane Muhammad, tenane anggonku salat. Nggih. Anggonku mbeleh satu kewan, anggonku urip, anggonku mati tak pasrah ke kabeh marang Allah. Pangeran sing murba mahasiswa jagat saisini. Nek jenengan mbeleh pasang sesajen kanggo sakliyane Allah, ateges sampean pun ngibadah marang sakliyane Allah, ateges sampun tumindak syirik. Yang berhak menghukumi syirik hanya Allah dan Rasulnya. Dan niki mau dawuh Nabi. Niki dawuh Allah Subhanahu wa taala, kula niku mboten wenang memfonis syirik mboten pareng, awake dhewe menungso mboten pareng. Sing nggadahi wenang, nggadahi hak ngendika iki syirik, iki bid'ah, iki maksiat niku Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus carane pripun awake dhewe mangertosine Allah ngendika iki syirik, Nabi ngendika iki bid'ah? Kanthi ngaji sinau kitab suci umat Islam Al-Qur'an lan maos dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun sepat wonten sakniki hadis. Lha nek enten kiai maca ayat, kiai maca hadis kok jenengan wangsulan, yang berhak menghukumi Allah sing duwe swarga Gusti Allah dudu kowe. Lho niki kula maca dawuh Allah. Lho niki awake dhewe maosaken pangandikanipun Kanjeng Nabi. Anak menungso bebas sakarepe dhewe sing duwe swarga Allah, menungso bebas ngalor bebas ngidul. Nah terus pedhae Nabi diutus ten ngalam donya niku nggih napa gitu. Terus Allah maringi Al-Qur'an iki kagem napa? Mbok wis rasah diwenehi Al-Qur'an, rasah diwenehi hadis. Gek nek ana menungso yang menghukumi Allah niku bener. Sing duwe swarga Allah niku bener. Ning awake dhewe niku rak diwenehi budi pekerti. Dipun paringi dening Allah rupa akal, didawi dening Allah sinau, didawi dening Nabi ngaji supados saged mbentenaken pundi ingkang syirik, pundi ingkang bid'ah, pundi ingkang maksiat, pundi ingkang ibadah, pundi ingkang amal soleh, pundi ingkang mungkar, kan ngoten niku nggih. Terus pinangka umatipun Kanjeng Nabi, kita sedaya niku namung pasrah bongkoan dumateng dawuhipun Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi anipun dawuh nggih wonten hadis kalau sapa ngucap la ilaha illallah lan kufur marang sekabehe perkara sing diibadahi sakliyane Allah, haruma maluhu wadamuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wajal. Haram bandane, haram getiye, lan hisape dipasrahke marang Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun menapa? Maknanipun sapa wonge ngucap la ilaha illallah kufur marang sesembahan saliyane Allah, nggih piyambakipun mboten pareng diganggu gawe bondo lan nyawane, mboten pareng. Nggih. Ewon dene nek dheweke niku mboten ngucap la ilaha illallah, nggih tesih iman dumateng saliyane Allah, nggih ateges bondo lan nyawane niku mboten angsal jaminan saking Allah. Nggih. Sewayah-wayah dheweke diperangi dening pamarintah, nggih, dipaksa mlebu agami Islam, niku dipun keparengaken. Ning ingkang nindakaken sinten? Pama perintah mboten kula panjenengan iki nek awake dhewe pinangka rakyat nggih mboten pareng to meksa dumateng tiyang sanes. Niki hadis sahih riwayat Imam Muslim nomoripun 23. Saking hadis niki para jamaah sedaya kita sedaya saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan antawisipun fadilatul Islam haitsu yusimu dama mu taniqihi wa malahu. Kautamanipun Islam nalika agami Islam niku maringi jaminan keamanan dumateng getih lan bandanipun tiang-tiang ingkang sampun lumebet wonten salebetipun agami Islam. Dados sauger piyambakipun anggadhahi akidah tauhid lan kufur dumateng sesembahan sak liyane Allah Subhanahu wa taala, bandane niku mboten pareng dipun rusoi. Nyawane ugi mboten pareng dipun rusui. Sanian ingkang angka kalih, wujubul kaffi 'anil kafir idza dakhala fil Islam walau fi athna'il qital. Wajib hukumipun al-kaf niku ngampet anil kafir saking ganggu gawe wong sing kafir idza menawa dakhala wis mlebu fil Islami sakjroning agama Islam walau senatian fi athna'il qital, ana sak tengahe peperangan jenengan nembe perang jihad fisabilillah nggih jenengan dibanting dening tentara kafir ban niku sikile iso ndeken wong kafir niku ambruk terus ajeng dibacok ngeten niki nggih wong kafir niku maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah niku jenengan sing pun napa niki nesu nggih getem-getem sak artak rencah sirah iki tak pecel-pecel. Niku menek pun maca la ilaha illallah niku kudu ditarik pedang ne. Mboten parang dipun bejai. Ku dhewe maca la ilaha illallah ming krana wedi, mboten parang. Tetep mboten parang dipun bejai. Niku maknanipun. Nggih. Ning mboten ateges, nggih. Keterangan niki maringi piwucal supaya awake dhewe iki mateni wong kafir kabeh mboten. Niku piwucalipun tiang-tiang khawarij. Wong kafir niku wonten pinten-pinten perangan, wonten kafir muahad. Tiang-tiang kafir ingkang anggadai perjanjian damai kalih tiang-tiang Islam niku mboten parang diganggu gawe. Wonten wong Prancis dolan nang jagalan rene, wah wong Prancis niki ndek iki diboikot. Mobile digembosi wae, diindhik komburi ditimblis linggis. Gulune wae ingin mati, mboten parang. Nggih, sebab dia memiliki perjanjian damai. Bukti ini apa? Nah, melebu Indonesia enggak ya? Paspor enggak ya? Pisan itu kan berarti ada perjanjian damai antawisipun negara Indonesia kali Perancis. Mboten pareng niku ditimblis komburi. Wonten londo mlaku-mlaku dideken sikile. Nggih dipatak watu komburi niku mboten pareng. Salajengipun kafir musta'man, tiang-tiang kafir ingkang dijamin keamananipun dening pamarentah niku mboten pareng diganggu gawe. Lajeng wonten kafir zimmi. Kafir zimmi niku tiang kafir sing urip ning negara Islam. Nggih, tunduk kalih pemerintah Islam. Niku nggih mboten parang di ganggu gawe. Nggih. Mboten parang dipun ganggu gawe. Mila kula nate matur wonten salebetipun kitab Nawadiruz Zahidin. Dipun sebataken Hasan Al-Basri. Niku pun wong sal langsung kawula aturaken. Niku anggadahi dalem omah nggih. Sing omahe niku luwih cendhek tinimbang omahe tanggane wong Yahudi. Jadi wong Yahudi niku duwe omah sing luwih dhuwur. Nggih, mbok menahi lemahe niku miring kados ten Gunung Kidul nggih. Gunung Kidul niku enten perangan sing papane niku miring. Jadi senadyan tangga teparo Hasan Al-Basri ten ngisor, si Yahudi omahe metangring enten dhuwur ngoten lho. Sawijining dinten Yahudi niku dolan tengene Hasan Al-Basri, tangga, tilik tangga. Nek kaji rak enten tilik alas niki tilik tangga niki. Tilik tangga ten daleme Hasan Al-Basri niku mambu, mambet, gondo sing mboten sae. Kumaen jenengan kok mambu to, Mas? Ah, kula mboten ngerti niku, kula pun biasa pun mboten krasa. Kula nyuwun izin goleki sebab sing marake gondo, sing marake mambu niku napa? Ah, monggo. Mbok menawi enten batang tikus, monggo goleki mboten ketemu. Nalika nembe medal saking griya niku, bojone wong Yahudi niku nggawa peceren grujuk. Grujuk payone Hasan Basri. Saged bayangke mboten? Kados omahe Kaji niku nak lantai 2 nggih. Jenengan gawe omah ten sandinge Kaji. Kaji nggawa peceren kon dhuwur grujuki gendenge jenengan ngoten niku. Dadi kecing ta? Dadi mambu. Wong Yahudi niku kaget, waduh. Lah kok ternyata sing marake mambu omahe Hasan Basri kok peceren omahku. Terus piyambake pun nyuwun pangapunten, kula nyuwun pangapunten saestu mboten ngerti nek peceren kula ngrujuki jenengan, omahe jenengan, kek jenengan mang bares kures blak kotang terus terang tanpa tedeng aling-aling. Iku peceren kula ngrujuki omahe jenengan pun pinten dinten. Hasan Al-Basri ngendika peceren ini pun kalih dosa tahun. Kok jenengan kendel mawon kan kula dadi mboten sekeco. Sebab Nabi kula ndawuhi nek diganggu dening tangga teparo senatian wong kafir niku dikongkon sabar. Islam ngoten niku. Nggih. Nek ngoten kula tak mlebu Islam dina iki. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Niku karena akhlak. Nggih, sopan santun ingkang dipun contohake dening para ulama ussalaf. Jadi mboten kok peh wong kafir terus dipateni, terus diganggu, dicolong bandane. Kula nggih nate ditakeni ten pengajian mriki. Pak, kula niku nate utang kalih wong kafir niku wajib bayar napa mboten? Nggih wajib. Utang ora wajib, nek karo wong kafir terus ora wajib bayar, cenah aku tak utang wae. Penak utang karo wong kafir rasah nyaur. Senadyan utange karo wong kafir nggih wajib, Mbak. Bayar, nggih. Ning wong kafir ingkang parang dipun pejahi niku kafir harbi. Tiang-tiang kafir ingkang mungsuhi umat Islam, sing mejahi wong-wong Islam. Nah niku ku wong Islam kudu melawan. Jadi umat Islam niku kaya dene napa nggih? Tawon, ngerusoi mboten gelem. Jenengane mriku enten omah tawon sing gedhe. Selfie ten mriku nggih mboten napa-napa, ora diganggu tawone. Ning nek pun utik-utik ngerogoh-ngerogoh omahe tawon, tolo arep njukuk madu. Dintup niku. Kenapa mleh tawon Vespa niku? Waduh horor niku tawon Vespa niku. Nek ngentup niku terang tang tang tang tang tang tang. Nggih, niku saged mati dintup tawon Vespa niku. Nggih, tawon das niku lho. Horor niku. Dados tiyang kafir niku mboten parang diganggu gawe, sauger sampun ngucap la ilallah. Niku maksudipun kafir napa? Kafir harbi. Ning nek kafir dimi tanggane wong kafir ora ganggu gawe, nggih mboten parang diganggu. Salisan ingkang angka 3, annasyakhsa qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah. Kadang kala wonten perangane menungsa, dheweke niku ngucap la ilaha illallah. Ning dheweke mboten purun kafir marang sesembahan sakliyane Allah. Kadang kala malah dikir la ilaha illallah niku sedinten ping 1000 la ilaha illallah la ilaha illallah. Nggih. Ning pasang sesajen jalan terus. Pasang jimat jalan terus. Ngingu tuyul ora apa-apa. Aku tuyulku ada 4 kok. Gitu. Sing telu iki sudah bersertifikasi tuyule. Sing siji iki cik rada bodho dadi hasilnya sithik. Nah untuk film dalih. Wong sak niki wong dodol tuyul niku lewat internet pun akeh lho. Nggih, transfer duit nggih. Mungkin jenengan kantun milih ya, fitur ten niku disediakan, tuyul bersertifikasi sama tuyul biasa. Regane nggih beda. Tahun 2010 niku nek tuyul sertifikasi 5 juta kok. Sak niki udah karo pun mundak BBM nggih pun mundak. Tarif listrik mundak gitu. Transfer mungkin jenengan dikirimi kendi. Kendi ini niku mboten sembarangnya kan dipecah diisi-isi tor ambiar niku klenik zaman saat niki nggih dados kathah tiang-tiang ingkang ngucap la ilaha illallah ananging mboten kufur dumateng sesembahan sakliyane Allah tesih njaluk karo wong mati ya wong mati disuwuni donga naudzubillah min dzalik malah-malah enten wong sing anu nggih menapa niku ngresula pirsa ngresula ngresula niku sambat mengeluhkan kesusahan hidup. Dumateng wong mati diajak ngomong. Nggih. Pak, Kula mang pangestoni nggih, Pak, anggen kula dodol mugi-mugi diparingi laris jenengan mangewangi-wangi ten mriku. Kula tak sing tunggu warung jenengan ngewangi saking mriki ngene. Wong mati. Dijak ngomong, dijaluki pitulungan. Nggih, niku syirkul akbar. Nggih, mboten pareng. Senadyan jenengan ngucap la ilaha illallah kaping 1000, nek tasih tumindak syirik niku mboten wonten paedahipun. Ila dipun sebat wonten setunggalipun syairan nggih. Wonten sak lebetipun kitab napa kula radi supe niku. Ma'arijul qabul mbok menahi. Wa bisab'ati syurutin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa min haitsu yastaqmiluha. Nggih. Lan kanthi syarat cacah pitu temen kalimat syahadat iku wis ditaleni. Ada dasar wahyu saking Al-Qur'an lan hadis. Wong sing ngucap syahadat niku ora ana paedahe nganti dheweke nyampurnake syarat-syarat kalimat syahadat. Niku wonten 7. Jenengan ngucap syahadat ning syaratnya mboten ditindakake mboten enten paedahe. Ngucap syahadat nggih la ilaha illallah kaping 1000 saben dintenipun ananging tasih tumindak kesyirikan menika ugi mboten wonten paedahipun menapa-menapa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lan nanten mriki tasih kathah nggih. Piwucal kesaenan ingkang saged dipun pendhet saking hadis kala wau tasih wonten pinten-pinten menika ananging gegandhengan wektalipun sampun telas. Lan dalu niki kita tasih wonten kegiatan malih nggih ngenjang badhe bakti sosial wonten Gunung Merbabu pramila saking menika pengawasan dalu niki kita cekapaken lan wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Pun enten dereng ya, Mas. Oh nggih niki. Saya mau tanya bagaimana hukumnya kita memberi sayuran kepada orang lain yang kita tanam tanpa sepengetahuan majikan daripada sayur tersebut rusak dan mubadir. Apakah kira-kira haram dan apabila itu sudah terjadi apa yang harus saya lakukan? Nggih, haram. Kedah nyuwun izin palilah dumateng juraganipun langkung rumiyin. Jenengan nandur tanduran yang lemahe wong. Aku tu lemahe kok ya ditanduri gitu. Mboten pareng niku. Kula niku nate ngian lemahe bapak kula ten jaba desa. Niku dipaculi. Dipaculi, digawe selokan dienggo guwak peceren. Cobi. Kula dilapori kalih wong, "Mas, enten apa? Kebone ning jenengan dipaculi lho, dienggo guwak peceren." Kula pun abang beranang niku, kula nek pun abang beranang nalika semanten nganggo kathok. Napa niku? Kombrong, kathok napa nggih? Kombrong, gombrang, kathok gombrang. Kula nganggo kathok komprang, nganggo kaos abang, nganggo klambi reyok nika, pun nganggo sabuk. Kula pun gawa golok ten mburi, kula parani. Sing macul niku roh kula kong kadoan niku pun gemeter nika. Kula ming dikaengken kok Mas, kula ming dikaengken kok Mas. Sing ngongkon sapa kula ngoten niku. Sing ngongkon niku sing duwe omah sanding kebon niku. Terus dheweke metu. Enten apa Mas? Ha niki kebon kula kok jenengan paculi nggo dalan peceran sing angkon sapa? Dheweke niku lewangsulan ngeten iki. Ha kula niku macul niku kula sing ragat ya nganggo dhuwit kula dhewe, apa rumasane kula njaluk dhuwite jenengan? Ngoten niku iki. Kula kan rada bingung iki. Iya ta iki aku. Terus kula matur ya. Pun ngeten mawon, sak niki kula tak nggawa wong, tak bayari wong niku nggo maculi omahe jenengan kira-kira piye? Terus dheweke kendel mawon. Oh nggih kula kelentu kula nyuwun ngapunten nggih Mas. Dadi nek kira-kira dudu lemahe jenengan ya aja ditanduri. Wong dudu lemahe kok ditanduri. Nyuwun. Nyuwun izin rumiyin. Nyuwun izin Pak Lilah dumateng juraganipun badhe matur Pak juragan iki ra enten lemah mboten kanggo tinimbang mboten kanggo kula tandurane bayem kangkung. Nggih lan sak piturutipun supados saged dipun manfaataken. Nek pun kebacut pripun nggih matur kalih juragane. Nggih, Pak Juragan, Bu Juragan, dek wingi niku kula kelatuk wani kurang duga, gegeden piak kurang cagak. Kula nandur ten mriku sayur mayur gek kula sedekahke. Njur niki sakniki kula nyuwun izin palilah panjenengan. Nek diijini alhamdulillah, nek juragan kedipun etang mawi hitungan matematika nggih. Kadang kala sing wong dusun gaweane ngarit, nggih. Ngarit niku rak blonjone mboten enten wong blonjo. Blonjone nggih sesuk nek sapine lemu didol nembe entuk bathi. Ngarit, kula nate dicriyosi melih ngarit. Nembe ngarit ten sawah niku weruh manuk, manuk cilik niku lho. Diuyak diuber ngantekni botange ketemu. Dikurung enten ngarep omah. Tinggal nyombor sapi. Lah kok ening Cina lewat temriku. Pak, enten napa, Den? Niku peksi niku ten ngarep omah niku kagone sinten? Niku nggen kula leh kula nemu ten sawah. Kula tumbase yang salah mboten. Niku manuk apik tenan niku. Wah, mboten niku kula nggih seneng niku. Pun kula tumbase mawon jenengan ngersake pinten? Nggih, udakara cukup dinggih munggah haji. Kula bayar. Munggah haji ning gara-gara ngarit ketemu pirang perkara niku, Pak. Nggih. Kula sing ngarit bendinae ra munggah haji. Gitu. Ning jenengan ampun gadahi pemikir, wah nek ngono sesuk aku tak ngarit bae. Lho ku ya wong weng meleh ngoten iku carane kita. Dados miturut pamanggih sepiranganipun ulama langkung sae nggih. Panjenengan daftar umroh langkung rumiyin, mbok menawa bibar umroh mengke terus malah rezekine tambah kathah saged nindakaken haji. Wallahu taala alam. Apakah bertanya perkara gaib kepada anak indigo sama seperti bertanya kepada dukun? Wangsulanipun enggih. Jenengan taken kalih bocah indigo niku padha karo takon karo dukun. Sebab al-kahin niku miturut keteranganipun para ulama maknanipun kullu man yadda'i ilmal ghaibi. Sekabeh menungso sing ngaku-ngaku mangerteni perkara gaib ya kuwi sing diarani dukun. Mbah niku rupa wong tuwa nganggo klambi sarwa ireng, mbah niku rupa ustad klambine putih, peci putih, untune putih, utawa rupa bocah cilik. Padha wae. Napa indigo, napa indogi, napa? Napa endogi? Niku sedanten padha wae, dukun. Yang jenengan taken karo bocah indigo, padha wae jenengan takon karo dukun. Nek percaya, nggih, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niki malah kaleresan kula badhe matur niki. Berdasarkan data dan fakta lapangan. Mboten ngoyoworo, mboten ngedebus kerincing. Datanipun napa? Wonten sak lebetipun kita Ngayogyakarta Hadiningrat. Iku wonten setunggal dalem, omah gede magrong-magrong ingkang dipun wastani rumah pocong sumi. Pun nate mireng? Rumah pocong. Urung tahu krungu? Horor iki. Lepekne kurang adoh. Mengke padosi ten Google, rumah pocong sumi metu mengke. Berita ini. Rumah pocong sumi niku mboten kondang. Ning sakwise ditekani wong-wong indigo sing ngundangke omah pocong sumi niku wong-wong indigo niku. Wong indigo niku do crito. Pocong sumi omah niki riyen dinggoni dening wong wadon jenenge Sumi. Iki Mbak Sumi ampun ngapunten Mbak Sumi nggih. Jenenge Sumi omah niku digarong dibegal sumine dipateni. Terus dadi pocongan Sumi niku. Manggon enten omah niki. Niku pun kuatah wong indigo sing dolan mriku disoting enten TV. Cerita gawe cerita omah niku omahe Sumi dibegal dadi pocong. Beritanya tekan pundi-pundi. Ternyata, oh ternyata nalika dipun takeni langsung kalian warga, kalian Pak RT, kalian Pak RW, jenengan nate weruh enten pocongan sumi ten mboten nate. Ora ana. Lah omah niku omahe sinten? Apa mbiyen enten wong jenenge Sumi manggon ten mriki? Mboten enten, Mas. Mriki niki dalemipun sodagar kaya, kula asmini supe nggih, sodagar kaya niki kagungan putra niku pahlawan nasional menteri agama pertama mboten kelentu ten Republik Indonesia jenenge Pak Rasidi mboten kelentu mriki saged dicek nggih. Dadi Pak Rasidi niku seorang ulama, tokoh umat Islam, menteri agama Indonesia di era pemerintahan Pak Soekarno. Mboten enten sing jenenge Sumi manggon ten omah niki. Lah kok beritane niku enten rumah pocong Sumi niku pripun? Ha niku sing gawe rak wong-wong indigo-indigo niku. Dadi nek jenengan percaya kali wong indigo, padha wae percaya karo dukun. Na'udzubillahi min dzalik. Bila mboten sah percaya karo dukun, karo indigo, indogi, lan sak piturutipun wallahu taala alam. Sebab Allah taala dawuh, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Kandakno Muhammad ora ana makhluk siji ana langit, ana bumi sing mangerteni barang gaib kejaba namung Allah subhanahu wa taala. Mangke saged dipun pirsani mele nggih pengawasan kitab Qut Aqidataka jubuan akidahmu saka Al-Qur'an lan sunnah. Wallahu taala alam. Saya mau tanya, teman saya jualan martabak. Jualannya teman saya itu diganggu oleh orang lain. Dibuat-buatkan oleh orang lain. Piye to nggih dibuat-buatkan? Dimasake martabak ruang liya ngono. Diguna-guna kok dibuat-buatkan. Setiap masak, masakannya tidak jadi, rusak, busuk, dan lain-lain. Terus sekarang difitnah pergi ke dukun. Bagaimana teman saya harus bersikap? Terima kasih. Saking Mas Eko Boyolali. Senes Eko Kajeng, guys. Mas Eko Boyolali. Sak ngertos kula niku amalan sihir, guys. Dados wong nindakake sihir niku maneka warna tujuanipun. Kagem mejahi tiyang sanes, kagem damel tiyang sanes gerah, kagem damel tiyang sanes niku kecalan akal dadi edan. Yufarriqu bainal mar'i wa zaujihi, kagem misahake antawisipun tiyang bebojoan. Nggih kanggo ganggu gawe napa niku wong dedodolan, wong dedagangan. Ngoten niku. Terus kedah pripun nggih piyambakipun kedah ngaji tauhid niki rencange Mas Eko niku. Derek pengajian tauhid nyinau akidah Islam ingkang leres. Nindakaken salat gangsal wekdal lajeng nindakaken zikir-zikir syar'i ingkang dipun wucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibar salat ampun jerantal zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tigang dosa tiga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tigang dosa tiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gek? Terus mau zikir pagi dan petang. Gek? Ngoten niku. Terus papan panggenan sing dodo niku diruqyah. Pripun? Waosan surat Al-Baqarah. Khataman ten mriku. Gek? Kanti telaten. Insyaallah. Demit orang dulit, setan orang doyan, pocong orang bopong, tuyul orang ngerangkul, wewe orang kemelawi. Santet tenung magic jengges, mboten tumomo, mboten terdas. Insyaallah ta'ala. Sebab sihir niku pendamelanipun setan. Lan setan niku makhluk ingkang ringkih. Ning awake dhewe menungso ya menungso sing ringkih. Makhluk ringkih mungsuh karo ringkih sing menang sinten sing nyuwun pitulungan pengayoman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kula nderek nyuwun dedongan dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sihir ingkang dipun uncalake tiyang dumateng rencange Mas Eko niku enggal-enggal ical. Salat dalu nyuwun dumateng Allah, ya Allah kula nyuwun dumateng paduka panjenengan tutuhake pundi barang sihire sing diuncalke tenggen kula niku. Sebab sihir niku mesti enten buhulipun nggih. Wonten bundelanipun sing biasane ditandur ten cerak papan sing nggo dodol niku. Carane ngerteni pripun awake dhewe mboten ngerti niku. Sing ngerti nggih sing ndeleh bundelan niku wau. Mila kita sedaya nyuwun donga dumateng Allah, ya Allah kula nyuwun dumateng paduka mugi diduduhke bundelane sihir mapan enten pundi, nyelak nangis donga dumateng Allah. Wayah dalu, salat dalu. Nggih, wonten kedadosan biasane piyambakipun sare mengke sak lebetipun pengipen Allah niku kadang kala menehi pituduh iki lho bundelane mapan ana ning isor gerobakmu. Bundelane mapan ana nggon cementel nggon anu apa kuwi lawang mburi WC ning mburi omahmu. Nek pun ketemu bundelane niku taline diiculi terus diobong, insyaallah sihiripun ical. Ngoten niku, wallahu taala alam. Saya mu'alaf tahun 2014, masih fakir ilmu sampai hari ini, orang tua masih Nasrani. Ada ketakutan tentang azab kubur, andai tiba waktunya saya ditinggalin mereka dalam keadaan masih Nasrani. Pripun iki? Kedah pripun nggih Pak, mumpung saya masih dikasih umur. Nggih kedah sinau ngaji. Raos ajrih dumateng siksa kubur niku sae. Raos ajrih dumateng neraka niku sae. Ning raos ajrih niku kedah diimbangi kanthi raos rojak pengarep-arep dumateng Allah. Aja mung wedi tok, nek wedi tok mengki malah uripe mboten tentrem. Nggih. Nggih, kedah mau sifatipun Allah, Allah niku Maha maringi pangapura, Allah Maha maringi rahmat. Maos ayat-ayat ingkang wonten magepokanipun kalian swarga. Maos hadis-hadis ingkang wonten nyariyosaken panggesanganipun ahli surga. Niki nek jenengan ajrih babakan azab kubur biasane sing diwaca azab kubur terus nonton sinetron nggih. Napa misteri ilahi, rahasia ilahi, gema ilahi, kuburan jedot. Napa niku awas suka menggibah orang mati napa dimakan belatung mukanya ngaten. Awas sapa sing pengajian ngantuk dikeroyok semut. Jenazah dikeroyok semut. Niku terus dadi wedi. Nggih. Mila raos ajrih niku kedah diimbangi kanthi raos pengarep-arep. Maos ayat-ayat swarga, maos hadis-hadis babakan swarga, ngoten niku. Dados pengajian niku kedah seimbang. Antara rasa harap dan takut niku kedah seimbang. Khauf raja, takut harap kedah seimbang. Nggih, cinta kedah seimbang. Nek jenengan wedi terus jomplang. Pengarep-arep terus Kowe kok anu tuh minta maksiat, Allah kan Maha Pengampun. Kowe kok tuh minta maksiat, kowe kok pacaran wae. Lah kan di surga itu kita saling mencintai. Rusak lah, jomplang. Ning wedi neraka, wedi azab kubur, mboten kelingan swarga. Dadine ngeten iki, mboten tenang. Nggih. Ingkang angka kalih kula ngaturi nggih sederek kita niki supados ngatang-ngatai zikir dumateng Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul kulub, mangerti ya kanthi zikir marang Allah atiku dadi tentrem. Utamipun zikir sak sampunipun salat niki efekipun luar biasa. Kanthi zikir panjenengan niku pinaringan raos tentrem. Kanthi zikir panjenengan dadi wong sing kendel. Ning nek mboten zikir niku jenengan senadyan pun ngaji liwat alas sing wis dibabati witen niku ketoke kok horor. Jojoge ana gendruwo tengok-tengok ning kono ngono. Wedi. Nggih. Ora tau ngambah ngono jebule mung sandinge omahe Pak Otong aman. Mboten ngoten niku kita. Ngene jenengan asring zikir jumateng Allah pinaringan raos tentrem, pinaringan rasa kendel. Nggih. Senadyan rejekine sithik niku entene mung tentrem. Dodol waune sedinten niku sakderenge pandemi batine sedina niku ngantos sak yuta. Dados sesasi niku duwite ngantek do nempe niku. Pirsa nempe. Ngantek metu wulune kempel saking okeh. Ning sak sampunipun pandemi niku batine sedinten ming 50.000. Niku enjoy mawon. Seneng mawon, tentrem mawon sebab napa? Zikir piyambakipun. Mila dumateng sedanten kaum muslimin ingkang nembe goreh, ingkang rembe rongeh, nggih, gundah, gulana, gelisah, kata-kata iki zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mangke Allah kepareng maringi ketentraman. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Wallahu taala alam. Mbok menawi mekaten lan semanten iki tasih kathah sanget pitakenanipun gegandhengan wekdal sampun telas nggih kita cekapaken. Pengawasan wonten kalodhangan dalu punika mugi-mugi saged mbetah manfaat. Utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur